طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kembali lagi kita sambung, kembali kita lanjutkan darus kita pada materi fikih di kitab Taisir Al-Allam Syarah Umdatil Ahkam. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah melalui hadis tentang hukum kencing bayi laki-laki, di mana cara mensucikan najis tersebut cukup dengan ar-rosh, memercikan air di daerah yang terkena kencing bayi laki-laki tersebut. Karena hadis ini juga kita mendapatkan faedah, di sana ada kaedah syariat yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Yang namanya rasa berat pasti akan mendatangkan kemudahan. Salah satunya dalam hadis ini contoh dia, di mana najis air kencing bayi laki-laki cara mensucikannya cukup dengan memercikan saja dan tidak perlu dicuci. Fa barakallahu fiik, nuwasil. Kita lanjut pada hadis selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu qal jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِقَ عَلَيْهِ. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, جَاءَ أَعْرَبِيٌّ, suatu ketika datang orang Arab Badui, Arab pegunungan. Fabala fi ta'ifatil masjidi, seketika dia buang air kencing di salah satu bagian masjid, di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nasu, maka tatkala melihat kejadian itu, para sahabat pun menghardiknya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun melarang para sahabat untuk menghardik A'rabi tadi. Falamma qada baulahu, tatkala A'rabi tadi telah selesai menyelesaikan hajatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibawakan kepada beliau bejana atau ember yang berisikan air. Fa uhriqa alaihi, kemudian dituangkan pada tempat najis yang tadi. Al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini, min adatil a'rabi al-jafa'u wal-jahlu. Ini sudah merupakan kebiasaan A'rabi, Arab pegunungan, orang gunung. Al-jafa'u wal-jahlu, yaitu bersifat kolot, kaku, kasar, keras. Wal-jahlu, dan juga jahil, masih bodoh. Mengapa? Libu'dihim an ta'allumi ma anzalallahu ala rasulihi. Karena sebab mereka jauh untuk mempelajari kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Sehingga para sahabat telah berilmu, para Arabi pun sama sekali belum mendengar ilmu tersebut. Fabainama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi fil masjidin nabawi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Idja'a a'rabiyyun wa bala fi ahadi jawanibil masjidi. Tiba-tiba datang Arab pegunungan tadi masuk masjid tanpa salam wala kalam. Kemudian ia buang air kencing, dia kencing di salah satu sudut masjid. Dhannan minhu annahu kalfalati. Dia berpikir, dia beranggapan masjid itu sama seperti tanah lapang lainnya. Fa'udhima fi'aluhu ala sahabati. Maka para sahabat pun menganggap ini perkara yang besar, karena ada orang yang buang najis di salah satu sudut masjid. Li'idhami hurmatil masjidi. Karena memang begitu para sahabat memuliakan masjid, sehingga mereka pun sampai kaget, heran melihat peristiwa yang sedang terjadi. Fanaharuhu asna'a baulihi. Maka para sahabat pun spontan langsung mencela ketika dia sedang buang air kecil. Di pertengahan buang air kecilnya dicela dan dihardik oleh para sahabat. Walakin sahibul khuluqil karim. Namun beda halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik akhlak yang mulia. Alladzi bu'itsa bitabsyiri wattaysir, di mana beliau alaihi salatu wassalam memang diutus untuk membawa kabar gembira dan juga kemudahan. Walima ya'lamuhu min halil a'rab, karena beliau pun tahu, paham, mengerti, memaklumi kondisi orang Arab pegunungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sikap yang berbeda. Nahahum an zajrihi, melarang para sahabatnya untuk mencela, untuk menghardik A'rabi tadi. Mengapa? Li'alla yalusa baqa'an katsiratan minal masjid, supaya tidak ada bagian masjid yang lain yang terkena najisnya, supaya tidak mengotori bagian yang lain dari masjid. Walialla yusibuhu ad-dararu biqat'i baulihi alaihi, karena bisa jadi ketika dia sedang buang air kecil kemudian tiba-tiba memutusnya, ini akan menghasilkan mudarat untuk A'rabi tadi. Waliyakuna ad'a liqabulin nasihati wat ta'lim. Dan memang sengaja Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan A'rabi tadi sengaja untuk menyelesaikan buang hajatnya tadi. Karena ad'a liqabulin nasihati wat ta'lim, supaya A'rabi tadi memang lebih bisa, lebih siap untuk menerima nasihat dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum ayyutahhiru makana baulihi. Setelah selesai Arabi tadi buang hajat, Nabi alaihi salatu wassalam pun menyuruh para sahabat untuk membersihkan tempat yang dikencinya Arabi tadi. Bisab bidalwin min ma'in alaihi, yaitu dengan menyiramkan air di area tersebut. Jadi dari sini kita bedakan memang sikap dan juga tindak tanduk yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul hikmah. Beliau sama sekali tidak mencela, tidak menghardik Arabi tadi, karena beliau pun sudah paham sifat Arabi seperti apa dan bagaimana. Dan juga beliau tahu jika sementara buang hajat kemudian langsung diputus begitu saja, bisa jadi ini akan bermudarat untuk Arabi itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang para sahabat untuk menghardik. Tatkala selesai barulah Rasul alaihi salatu wasalam menyuruh untuk menyiram area yang terkena kencing Arabi tadi. Itu dia makna al-ijmal, makna global dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian faedah dari hadis ini yang bisa kita petik. Al-awwal annal baula 'alal ardi yutahhiru bigamrihi bil ma'i. Annal baula 'alal ardi yutahhiru au yutahharu bigamrihi bil ma', bahwasanya air kencing yang di atas tanah, di atas bumi, ini bisa dapat dibersihkan dengan menyiramkan air di tanah tersebut. Wala yushtaratu naqlut turab minal makani ba'da dzalika wala qablah, dan tidak disyaratkan, tidak diharuskan naqlut turab untuk memindahkan tanah tersebut, baik itu sebelum maupun sesudah terkena air kencing, sehingga tidak perlu lagi dipindahkan tanah yang najis tadi. Cukup menyiramkan area tersebut, cukup dituangkan dengan air. Faedah yang kedua, ihtiramul masajidi wa tadhhiruha, yaitu memuliakan masjid serta membersihkannya. Di mana kita bisa lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika melihat Arabi tadi kencing di masjid, mereka pun langsung menghardiknya. Ini semata-mata spontan karena para sahabat radhiyallahu taala anhu sangat memuliakan masjid. Taib as-salis, yang ketiga, samahatu hulukin Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa lembutnya, sempurna akhlak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faqad arsyadal a'rabiyya birifkin walinin, betul-betul beliau memberikan bimbingan kepada Arabi tadi, Arab gunung tadi, birifkin walinin, dengan sopan santun, dengan kelembutan, dengan sikap ramah. Ba'dama bala, setelah Arabi tadi kencing di salah satu tepi masjid, sudut masjid. Mimma ja'alahu yakul, karena perlakuan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Arabi tadi begitu santun, begitu ramah, sampai membuat orang Arab gunung tadi berdoa. Hatta yakul Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan kama ja'a fi sahih al-Bukhari. Sampai Arabi tadi berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku, sayangilah aku dan juga Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan, dan jangan engkau sayangi satu orang pun selain kami." Ini betul-betul menunjukkan hati Arabi tadi yang sifat dasar mereka adalah al-jafa, keras, dan juga al-jahlu, bodoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan bimbingan dengan hikmah sehingga lembutlah hati Arabi tadi sampai dia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan juga Muhammad. Jangan engkau rahmati salah seorang pun selain kami." Faedah yang keempat, bu'du nadrihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuhu li taba'in nas. Ini dalamnya atau jauhnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengetahui tabiat orang. Beliau pun memang disebutkan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an betul-betul menempatkan sesuatu dengan hikmah. Arabi tadi karena sebab kebodohan dan juga al-jafa, keras, kasar yang ia miliki, maka Nabi alaihi salatu wasallam memperlakukannya dengan semestinya, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang begitu hikmah. Taib. Faedah yang kelima pada hadis ini yang dapat kita petik, inda tazahumil mafasidi yurtakabu akhaffuha. Taib. Inda tazahum al mafasid, ketika hal buruk saling bertabrakan. Taib. Ketika hal buruk saling dihadapkan, saling bertabrakan, yurtakabu akhaffuha, maka kita harus mengambil mana kerusakan yang paling kecil, kerusakan yang paling minim. Taib, sebagai contoh dalam hadis ini, di mana satu mafsadat Arabi tadi telah kencing di sudut masjid. Mafsadat yang lain, kalau Arabi ini langsung disuruh berhenti, tentu itu akan bermudarat bagi dia. Maka bertabaraklah dua mafasid. Fabarakallahu fiik, dalam kondisi seperti ini kita di dalam kaidah syariat ini disuruh untuk yurtakabu akhaffuha, mengambil mafsadat yang paling ringan, mafsadat yang lebih minim. Ya sudah, biarkan saja, daripada nanti bermudarat untuk dia. Kita Nabi alaihi salatu wasallam membiarkannya menyelesaikan hajatnya, baru kemudian dibersihkan najis tersebut dan dinasihati Arabi tadi. Faqad tarakahu yukammilu baulahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membiarkan, meninggalkan Arabi tadi menyelesaikan buang hajatnya. Li ajli ma yatarattabu minal adrari biqit'ihi alaih, karena akan memudarat, memberikan mudarat yang lebih parah jika ia memutus buang hajatnya tadi. Tafabarakallahu fik, ini juga salah satu kaedah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik. Kalau pada pertemuan yang lalunya ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, sekarang ini yurtakabul adna minal mafasid. Da idza irtakaba adadun minal mafasid yurtakabu adna minal mafasid. Jika kedua kerusakan saling berhadapan, saling bertabrakan secara bersamaan terjadi, maka kita harus mengambil mana kerusakan yang paling minim, kerusakan yang lebih ringan, berlawanan dengan di sana jika wa in ta'addada adadul masalih yukhadhu a'la minal masalih. Kalau yang saling berjumlah itu, saling berhadapan, saling banyak kejadian, tapi dalam hal yang baik, maka kita harus mengambil a'la minal masalih. Mana keuntungan yang paling besar dari hal yang baik tersebut. Jika itu dalam hal kebaikan, fil masalih, yukhadu al-a'la, diambil mana kebaikan yang paling tinggi, yang paling menguntungkan. Namun jika itu hal yang buruk, maka kita harus mengambil yang paling rendah. Mana yang paling rendah keburukannya. Barakallahu fi. Yang keenam, annal bu'da 'anil nas wal muduni yusabbibul jafa wal jahla. Bahwasanya jauhnya seorang dari manusia dan juga keramaian kota, anin nas wal mudun, ini akan menyebabkan dia menjadi al-jafa, angkuh dan juga bodoh. Kita lihat di sini bagaimana Arabi tadi, dia melakukannya sudah seenaknya sendiri karena memang jauh dari pergaulan manusia dan juga keramaian kota. Maka sebabnya dia menjadi jahil dan juga jafa. Hal ini bisa kita kiaskan dengan bagaimana seorang yang lebih dekat terhadap as-sunnah. Semakin dekat seorang kepada as-sunnah, tentu semakin jauh dia kepada perkara yang bid'ah. Semakin dekat seseorang dengan ketaatan, maka semakin jauh dia dari hal-hal maksiat. Dari sini bisa kita bandingkan seperti itu. Seorang dekat dengan kebaikan, maka ia terjauhkan dari keburukan. Seorang dekat keburukan, tentu kebaikan akan menjauh dari dirinya. Tabarakallahu fiik. Kemudian faedah yang terakhir, arifku bita'limil jahli. Ketika mengajari orang yang jahil, ini harus dengan cara yang arifuk, dengan lemah lembut, santun dan juga ramah. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ketika mengajari Arabi tadi. Kemudian kita lanjutkan pada hadis terakhir dari bab ini. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal-istihdadu wa qassu asy-syaribi wa taqlimul adha wa taqlimul adhfari wa nadful ibti. Taib, bab ini ditutup dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Yang namanya fitrah itu ada lima perkaranya. Fitrah itu ada lima. Al-khitanu, berkhitan, ini sunat. Wal-istihdadu, yang kedua al-istihdad. Waqassu syaribi, yang ketiga mencukur kumis. Wa taqlimul adhfar, yang keempat memotong kuku. Wa nadful ibti, yang kelima mencabut bulu ketiak. Ini al-fitrah yang ada pada manusia. Taib, gambaran global dari hadis ini, yadhkuru Abu Hurairah annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsa khisalin min dinil islam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hal yang dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perangai di dalam agama Islam, perangai yang indah di dalam agama Islam. Alladhi fatarallahun nasa alaihi, yang mana lima perkara tadi memang Allah Subhanahu Wa Taala fitrahkan manusia padanya. Faman ata biha faqad qama bi khisalin 'idhamin min ad-dinil hanifi. Maka barang siapa? Sesiapa yang melakukan hal lima tadi, maka ia terhitung telah menegakkan perangai yang besar di dalam agama Islam yang lurus ini. Taib wa hadhihi al-khamsu al-mudzakkarah, dan lima yang disebutkan dalam hadis ini, min jumlatin nadhafah, ini merupakan bentuk, merupakan jumlah kebersihan, allati ata bihal Islam, yang diajarkan oleh agama Islam. Tentu kita sudah paham dan kita telah mengetahui semuanya, di mana agama Islam betul-betul mengajar penganutnya untuk bersih. Salah satunya dalam hadis ini. Awwaluha, fitrah yang pertama. Qat'u kulfatiz zakari, ini bersunat. Allati yusabbibu baqa'uha tarakimun najasat wal awsakh. Dimana jika seorang tidak melakukan al-khitan, ini akan menyebabkan tinggalnya, menetapnya najis dan juga kotoran. Fatahat dasal amrod wal juruh, sehingga bisa saja menyebabkan penyakit dan luka pada kemaluan. Tebuasaniha, kemudian fitrah yang kedua. Halqus syu'ur allati haulal faraj, ini al-istihdad, mencukur rambut yang di sekitar kemaluan. Sawa'un akana kubulan amduburan, yang di depan maupun yang di belakang. Li'anna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha ma'radati littalawus bin najasat. Karena kalau misalnya cuma dibiarkan, ini akan menjadi tempat sarangnya penyakit dan juga najis. Warubbama akhallat bittaharati asy-syar'iyyah, ini juga akan menyebabkan kurangnya kebersihan atau taharah yang diajarkan oleh syariat, karena terhalang, sehingga diharuskan untuk istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wasalithuha, kemudian fitrah yang ketiga. Qassus syaribi, ini mencukur kumis. Alladzi baqa'uhu yusabbibu tashwihal hilqah, di mana jika dibiarkan kumis ini sampai panjang, ini akan memperburuk rupa. Tashwihal hilqah, memperjelek penciptaan Allah. Wa yukrihu asy-syarab ba'da sahibihi, dan akan membuat jijik orang yang minum setelah dia. Walaupun mungkin memang beda gelas, tapi kalau lihat orang minum dalam kondisi orang tadi kumisnya panjang, tebal, tidak dipotong, maka ini akan yukrih, membuat jijik orang yang mau minum setelah dia. Wa huwa min at-tashabbuhi bil majus, dan juga memanjangkan kumis ini rupanya bentuk penyerupaan terhadap kaum Majusi. Tapi memang di sana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzu asy-syawarib wa arhu al-liha wa khaliful majus. Ini cukurlah, hilangkanlah kumis-kumis, Wa arfu al-liha, dan biarkanlah jenggot tumbuh panjang. Wa khaliful majus, dan selisihi kaum majusi. Karena memang kaum majusi kebalikan, mereka mencukur habis jenggot dan memelihara panjang kumis. Padahal barakallahu fikum ayuhal ikhwa, di mana sifat memanjangkan jenggot ini itu justru menunjukkan ar-rajulah, kejantanan, kejentelmen, daripada kita harus mencukurnya. Jangankan kita yang orang Islam, orang kafir pun mereka pun menyadari hal tersebut, walaupun mereka tidak tahu dalilnya. Orang kafir pun banyak yang memelihara jenggot dan mencukur kumis mereka, karena terlihat lebih gagah, terlihat lebih tampan jika memang memakai jenggot dibandingkan kumis. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk menyelisihi kaum musyrikin. Khaliful musyrikin wa firru al-liha wa ahfu asy-syawari. Selisihi kaum musyrikin wa firru al-liha, biarkan jenggot tumbuh panjang, wa ahfu asy-syawari, dan pangkas habis kumis-kumis itu. Itu fitrah yang ketiga. Wa rabi'uha, dan yang keempat, taklimul adhafir, memotong kuku. Dimana kalau tidak dipotong, tentu akan menjadi sarang kotoran serta penyakit, juga kuman akan berkumpul di situ. Fatukhalitu ta'am, kemudian akan bercampur dengan makanan. Fayahdutsul marad, akhirnya manusia pun terjangkiti penyakit karena sebab kukunya masih panjang. Wa aidan rubbama mana'at kamal at-taharati lisitriha ba'dil farad, bahkan terkadang karena kuku yang panjang ini akhirnya dia menghalangi sempurnanya seorang untuk mengambil toharah karena menutupi kulit, sehingga toharah seorang pun berkurang pahalanya, tidak sempurna pahalanya. Dimana juga jika kita perhatikan di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang masih memelihara kuku mereka sampai panjang. Dari sini kita tahu bahwasanya mereka telah menyelisih fitrah yang telah diajarkan oleh agama Islam. Bahkan sebagian disebutkan oleh para ulama, di mana seorang yang memelihara kuku ini, ia akan tasyabbuh, akan menyerupai hewan, menyerupai binatang. Karena mereka pun begitu, hewan tidak memotong kukunya, sehingga jika manusia tidak memotong kuku mereka, sudah jadi sarang penyakit. Di samping itu juga ada tasyabbuh, penyerupaan dengan binatang. Taib wa khamisuha natful ibti alladhi yajlibu baqa'uhu ar-ra'ihatal karihah. Ini mencabut bulu ketiak, dimana kalau misalnya dibiarkan, ini akan menimbulkan bau yang kurang enak, bau yang tidak sedap. Makanya harus dihilangkan. Tebar kalau fikum, perhatikan di sini mungkin ada perbedaan. Ketika menyangkut dengan bulu ketiak, ini sunnahnya adalah dicabut, bukan dicukur. Karena ada sebagian orang lebih memilih untuk mencukur bulu ketiak, namun sunnahnya itu adalah dicabut. Begitupun juga dengan kumis. Ini di sini disebutkan dengan lafaz qassu, menggunting. Karena sebagian juga ada yang tidak mau repot mungkin, ini dia langsung mencukur halus kumisnya. Lah, kita tentunya lebih memilih untuk mendapatkan pahala dibandingkan hanya melakukan kebersihan. Sehingga terkumpullah, sudah mendapatkan bersihnya, sudah mendapatkan pahala. Sehingga kalau kumis ini sunnahnya digunting, bukan dicukur. Kalau bulu ketiak, ini sunnahnya dicabut, bukan dicukur. Barakallahu fikum. Wabil jumlah, secara kesimpulan, fa izalatu hadhil asya min mahasinil Islam, menghilangkan atau melaksanakan hal-hal tadi ini merupakan kebaikan serta keindahan agama Islam. Alladzi jaa bin nadhafati wat taharah, yang telah mengajarkan untuk bersih dan juga suci. Wat ta'dib wat tahdzib, mengajarkan untuk lebih terlihat rapi, terlihat lebih baik. Liyakunal muslimu ala ahsani halin wa ajmali suratin, agar seorang muslim ini terus ala ahsani halin, pada kondisi yang paling baik, wa ajmali suratin, dan penampilan yang paling bagus. Fa innan nadhafata minal iman, karena yang namanya kebersihan itu juga masuk dalam bagian keimanan. Fa insyaallah tersisa kita untuk membaca faedah dari hadis ini. Kemudian juga di sana mungkin ada faedah tambahan. Ini ikhtilaful ulama berkaitan dengan hadis. Insyaallah naqra'uhu fi liqa'ina al-ati bi'idznillah. Fi hadza al-qadri kifaya insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.